Yeah. 21 Februari 2009 di situ kita resmi menjadi pasangan. Hingga sekarang timbullah permasalahan. Aku terjepit, ku jadi takut bertatapan. Yeah. Kamu kayak api bakar aku hingga melepuh. Selalu dituduh, divonis selingkuh. Aku enggak selingkuh, makanya bersikuku. Sumpah sayang, tanpa dirimu aku rapuh. Ku rapuh kayak kerupuk cengek. Aku pacarmu tapi kok jadi kambing congek. Selalu marah-marah mirip almarhumah nenek. Terus-terusan berantem, apa kamu gak capek? Walau badanmu melar, aku tetap terima. Walau kamu lebar, aku sih gak apa-apa. Karena aku cinta sama kamu apa adanya. Saling mencinta, direstui orang tua. Hanya kaulah yang ku cinta, bersamamu sempurna. Ku rasakan aku tak mendua. Cintamu terjaga. Percaya padaku, kita selamanya. Sumpah aku gak selingkuh, mereka teman. Hanya kamu di hati ini yang jadi pemenang. Aku bukan Aril, apalagi Limbat. Kalau ketahuan mendua, aku rela disunat. Jangan marah lagi, aku mohon percaya. Aku setia selamanya sama kamu, Adinda. Yakinin hati kamu, gak usah lagi ngaco. Ku sayang adik, percaya aja sama Bang Lin. Kamu bilang aku berubah, mana buktinya? Perasaan aku selalu nonton OVG di rumah. Dituduh ini itu, disangka itu ini. 3 tahun bersama, masa kamu gak ngerti? Kamu cantik, kamu baik, kamu unik, kamu menarik. Apa harus jalan kayang dan juga salto untuk buktiin kalau waktu ini Romeo? Percayalah padaku, hanya kamu yang mampu pahami semua kekuranganku. Ku tak ingin kau jatuh, ku tak ingin kau sedih. Percaya padaku, kita tuh selamanya. Ku tak ingin kau sedih, ku tahu kau terluka. Tak percaya melihatmu menangis. Saat akhir matamu, ku ada di sisimu. Ku ada bagimu, kapanpun kau butuh aku. Dituduh selingkuh sama si Bella. Katanya aku cinta Santi dan Zora, Putri, Marsha, Nanda dan juga Lisa. Semua orang juga tahu aku cinta kamu, Nesya. Aku bukan playboy, kamu tahu itu kan. Ku tetap gendong kamu walau aku hampir pingsan. Kamu selalu bilang adik lagi diet, tapi lihat bakso langsung luarin dompet. Aku baik hati juga ganteng, jadi apalagi coba yang kurang. Ayo senyum dulu dong, jangan cemberut. Memang ku kurus tapi cintaku padamu gendut. Sumpah sayang aku gak ada yang lain. Mereka itu kan cuma manas-manasin. Kamu tahu aku kan, aku galau tanpamu. Satu harapan aku selalu ingin bersamamu. Hanya kaulah yang ku cinta, bersamamu sempurna. Ku rasakan aku tak mendua. Cintamu terjaga. Percaya padaku, kita selamanya. Percayalah padaku, hanya kamu yang mampu pahami semua kekuranganku. Ku tak ingin kau jatuh, ku tak ingin kau sedih. Percaya padaku, kita tu